Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu, yaitu tata cara pemahaman mereka yang berbeda. Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku di atasnya. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat. Iwallah.